Mungkin yang pernah dengar lagu ini bisa nyanyi, kita nyanyi bareng lagi ya. Tergoda aku untuk berpikir, dia yang tercinta, mengapa salah mata nampak dirimu di sini, jangan kamu. Ku ingin selalu bersamamu. Ini keren.